Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Faya ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Di pembahasan kita pada malam hari ini, pada kitab risalah yang kita bacakan, karya dari al-imam al-khatib al-Baghdadi rahimahullah, Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami', telah kita sebutkan bab yang sebelumnya, karahiyatu imlali syuyukh, termasuk dari perkara yang dibenci oleh para salaf adalah membuat jenuh atau bosan para gurunya, sehingga mereka dahulu para salaf tidak membebani guru-guru mereka di atas kemampuan-kemampuan mereka, dan tidak memperbanyak bertanya kepada syekh-syekhnya bila mana ternyata para guru-guru mereka dalam keadaan letih, butuh istirahat, dan yang semisalnya. Nah, sehingga dengan bab ini kita diajarkan oleh ma'alif rahimahullah agar selayaknya seorang talibul ilm di samping bersemangat untuk mendapatkan al-ilm dari seorang syekh, seorang muallim, seorang alim, yang lebih penting daripada itu adalah melihat keadaan para masyayikhnya, melihat keadaan para gurunya. Bila sang guru dalam keadaan letih, maka hendaklah dia memperhatikan hak-hak gurunya. Naam. Dan tidak memperbanyak pertanyaan atau yang semisalnya, yang nantinya akan menyebabkan sang guru tersebut letih dan bosan dengan keberadaan mereka. Naam. Dan Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa athar dari para salaf, di mana dahulu sebagian di antara para salaf bahkan marah kepada murid-murid mereka ketika melihat pada diri murid-murid mereka melakukan sesuatu yang membuat jenuh dan bosan para masyayikhnya, para gurunya, dan bahkan meluapkan emosi mereka kepada murid-muridnya tersebut. Sehingga Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan perkataannya, qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar yani al-muallif Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wal idjaru yughayyirul afham wa yufsidul akhlaq wa yahilut taba'. Ketika seorang murid membuat capek para gurunya sehingga menimbulkan adanya kebosanan, keletihan pada sang guru, menyebabkan akhirnya merubah pemahaman-pemahaman yang semula baik kepada muridnya menjadi berubah. Naam. Wa yufsidul akhlaq, bahkan merubah akhlak-akhlak perangai sang gurunya tersebut yang semula baik menjadi emosi. Wa yahilu taba', dan merubah tabiat-tabiat mereka yang baik. Naam. Karena sang alim adalah manusia biasa sebagaimana layaknya manusia-manusia yang lain. Naam. Tidak maksum. Adapun seorang yang maksum adalah para nabi dan para rasul Allah tabaraka wa ta'ala, yang marahnya mereka dan ridhonya mereka di bawah bimbingan wahyu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia selain mereka, Ini qad yukhthi'una wa qad yusibun, terkadang benar, terkadang salah. Terkadang mereka melakukan satu perkara sehingga muncul luapan emosinya, terkadang tidak. Namanya manusia demikian. Demikian pula keadaan para masyayikh, para ulama, para alim. Ketika melihat adanya akhlak-akhlak yang buruk dari murid-murid mereka, maka akan merubah akhlak-akhlak baik mereka sehingga menampakkan akhlak yang jelek kepada murid-muridnya. Naam. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa asar dari para salaf. Yang pertama, beliau rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga seorang rawi yang bernama Husaim rahimahullah. Beliau menceritakan kana Ismail ibni Abi Khalid rahimahullah, dahulu Ismail bin Abi Khalid rahimahullah, min ahsanin nasi khuluqan, beliau adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Naam, Ismail bin Abi Khalid rahimahullah adalah seorang manusia yang paling baik akhlaknya. Falam yazalu bihi hatta sa'a khuluquhu, namun ketika para murid-muridnya senantiasa bersamanya sehingga menyebabkan akhirnya sang guru emosi, sang guru jenuh, muncul emosinya, maka beliau menyebutkan hatta sa'a khuluquhu, hingga akhirnya menjadi jelek akhlak-akhlak beliau rahimahullahu ta'ala. Ismail bin Abi Khalid rahimahullah, beliau adalah seorang hafid, seorang imam yang besar pada zamannya, berkunyahkan Abu Abdullah Al-Bajali Al-Ahmasi rahimahullahu ta'ala. Naam. Beliau seorang ulama pada zaman tabi'in, dan diriwayatkan beliau melihat Anas ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melihat sahabat Rasul yang lainnya yang bernama Salamah ibn Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya hingga perkataan Ismail bin Abi Khalid rahimahullah, beliau menyatakan adraktu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama sittah, saya menjumpai ada 6 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupku, sehingga beliau termasuk dari kalangan para at-tabi'in rahimahullahu ta'ala. Naam. Nah, tadi diceritakan beliau dengan kapasitas keilmuannya yang demikian banyak dan sosoknya beliau yang demikian mulia sebagai seorang tabi'in, muridnya sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun seiring dengan ini disebutkan oleh Husaim rahimahullah, ketika para murid-muridnya senantiasa bersama dengan beliau, mungkin memperbanyak bertanya sehingga tidak memperhatikan kondisi fisik atau keletihan beliau rahimahullah, disebutkan hatta sa'a khuluquh, hingga menyebabkan akhirnya akhlaknya menjadi jelek. Namun secara asal beliau adalah seorang manusia yang paling baik akhlaknya. Sehingga dengan kisah ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan hikmah kenapa mereka para ulama membenci seorang talib, seorang ruwatil hadis, terlalu memperbanyak tanya kepada syekhnya, kepada gurunya, sampai akhirnya mungkin tidak memperhatikan kondisi fisiknya, kondisi kesibukannya, sehingga nantinya menyebabkan akhirnya di antara hikmahnya memunculkan akhlak-akhlak yang buruk kepada guru-gurunya tersebut. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian pada asar yang setelahnya, Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat atau satu asar dari Mujahid, yakni Ibni Musa rahimahullah. Beliau mengatakan, kana Abu Muawiyah yuhadditsuna yawman bihaditsil A'masy. Pernah satu ketika Abu Muawiyah rahimahullah menyampaikan kepada kami dengan pada satu hari hadis yang dimiliki oleh Al-A'masy rahimahullahu taala. Hadisnya Al-A'masy disampaikan oleh Abu Muawiyah kepada mereka. An Zur, dari Zur rahimahullah, wa kana sama ahlul batujah. Dan di situ ketika Abu Muawiyah menyampaikan hadis dari Al-A'masy dari Zur rahimahullah, di situ terdapat orang-orang dari Batujah. Nah, satu wilayah, satu negeri yang bernama Al-Batujah. Faja'alu yaruduna alaih, maka mereka ini pun mengulang-ulang sanad ini kepada Abu Muawiyah rahimahullah. Al-A'masy amman, terus demikian. Al-A'masy dari siapa? Padahal beliau sudah menyebutkan Al-A'masy an-dhur, ditanya lagi Al-A'masy amman. Naam. Ini ahlul batujah mengulang-ulang sanadnya. Falamma ra'ahum la yafhamun, tatkala Abu Muawiyah rahimahullah melihat mereka ini tidak faham tentang sanad tersebut sehingga terus bertanya, qala, maka beliau mengatakan, Al-A'masy an iblis, katanya. Naam, Al-A'masy dari iblis. Min ad-dajar, beliau mengucapkan kata ini karena kesal. Naam, sudah disampaikan ternyata terus ditanya. Ini menunjukkan sebab musabab kenapa Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan bab karahiyatu imlali syuyukh, akhirnya menyebabkan akhirnya muncul rasa kesal dari gurunya kepada murid-muridnya tersebut. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Ini menggambarkan kepada kita para imatul Islam, para huffaz, para ruwatul hadis, layaknya manusia sebagaimana kita pada umumnya. Naam, terkadang jengkel, membuat jengkel apa-apa yang secara tabiat manusia mereka jengkel dengannya. Ini demikian para a'immah, para huffaz. Naam. Karena inilah dahulu para salaf menganjurkan agar para thullabul ilm bersabar kepada gurunya dan memperhatikan untuk melihat kondisi sang guru tersebut, jangan sampai nantinya menimbulkan adanya kejengkelan, kebosanan disebabkan karena memperbanyak pertanyaan kepada guru-gurunya tersebut. Naam. Kemudian pada riwayat yang setelahnya, Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu asar dari Salamah ibni Syabib atau Syubib rahimahullah. Beliau mengatakan, kunna inda Abdul Razak, dahulu kami berada di sisi Al-Imam Abdul Razak rahimahullah. Fakuntu qad aw'autu ma indahu, dan saya dahulu telah berjaga-jaga di dekatnya. Naam, sehingga beliau senantiasa menjaga keberadaan Al-Imam Abdul Razak rahimahullah, mengawasinya, memperhatikannya dan yang semisalnya. Fa idza kharaja, maka ketika Al-Imam Abdul Razak rahimahullah keluar, karena beliau memang sudah memperhatikan pergerakan Al-Imam rahimahullah dan berjaga-jaga di sisinya. Kalau semisal keluar, beliau akan bertanya dan yang semisalnya. Maka ketika Al-Imam Abdul Razak rahimahullah keluar, qultulahu, saya pun mengatakan kepada beliau, kaifa asbahta ya Aba Bakrin, bagaimana keadaan pagimu ini wahai Abu Bakar. Kalimat yang biasa, ya kan, diucapkan mempertanyakan tentang keadaan seseorang. Namun disebabkan karena Salamah ibni Syubayb ini tidak memperhatikan mungkin kondisi Al-Imam Abdul Razak rahimahullah senantiasa berada di sampingnya, senantiasa mungkin ketika keluar terus bertanya dan yang semisalnya, sehingga membuat jengkel Al-Imam Abdul Razak rahimahullah. Beliau mengatakan bisyarrin ma ra'aitu wajhak, pagi ini kabarku jelek selama saya melihat wajahmu ini terus ada di hadapanku rahimahullahu ta'ala. Nah, senantiasa muncul ya, keluar senantiasa muncul nah, karena memang termasuk sifat para tulabul ilm, mereka memiliki al-hirsus syadid ya kan, semangat yang demikian sangat untuk dekat dengan syekhnya, untuk kemudian terus bertanya kepada syekhnya dan mendengarkan hadis-hadis syekhnya. Namun terkadang pada sebagian keadaan tidak memperhatikan kondisi-kondisi sang syekh, sehingga terjatuhlah dalam perkara yang menyebabkan akhirnya jengkel gurunya dan bosan sang guru dengan keberadaannya. Naam. Sehingga beliau mengingatkan tentang bab tersebut. Kalau di kitab anak ini selesai jilid yang ketiga dari kitab Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami', kemudian setelahnya beliau merampungkan beberapa riwayat ini pada jilid yang setelahnya, jilid yang keempat. Jilid yang ketiga, Al-Juz Tsalits, yang tadi kita sebutkan jilid yang kedua. Pada jilid yang ketiga, Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi rahimahullah kembali menyebutkan keadaan asar-asar para salaf masih dalam bab karohiyatu imlali syuyukh, dan menukilkan kisah-kisah para salaf yang jengkel akhirnya muncul emosinya melihat keadaan sebahagian para murid-murid mereka yang tidak beradab di hadapan mereka. Naam. Sehingga bila kita mendengarkan cerita sebagian talib, sebagian santri mungkin melihat gurunya marah kepada dirinya, gurunya jengkel kepada dirinya, itu sudah biasa. Bahkan pada zaman salaf demikian. Naam. Sang guru ketika melihat muridnya tidak beradab maka marah dan meluapkan emosinya kepada sang murid tersebut. Nah, namun kemarahan yang wajar, yang sama sekali tidak mencacati kemuliaan dan kehormatan sang guru tersebut. Kemarahan yang manusiawi, yang manusia pada umumnya akan merasakan hal yang sama sebagaimana mereka. Disebutkan pada pembahasan yang setelahnya, Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan jalur riwayat yang berbeda masih mengkisahkan tentang kisahnya Salamah ibni Syabib atau Syabib rahimahullah melalui jalur sanad Abdullah ibni Ahmad ibni Hanbal rahimahullahu ta'ala. Salamah ibn Syabib menceritakan ra'aitu Abdul Razak wa huwa bi Makkah. Saya melihat Abdul Razak ketika itu beliau berada di Makkah. Faqultu lahu, saya katakan kepada dirinya, kaifa asbahta, bagaimana kabarmu di pagi hari ini? Qala, beliau mengatakan kata yang sama, bisyarrin ma ra'aitu wajhak, dengan kabar keburukan selama saya melihat wajahmu, fa innaka mubrim, disebutkan dengan tambahan lafaz fa innaka mubrim, karena engkau ini seorang yang terus memaksa. Nah, terus memaksakan seorang muhaddis, memaksa mungkin untuk menjawab pertanyaan, memaksa mungkin untuk kemudian menyampaikan hadis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan yang semisalnya. Ini makna dari mubrim, seorang yang memaksa. Ini yang menyebutkan sebab musabab jengkel, demikian pula luapan emosi dari Al-Imam Abdul Razak rahimahullah adalah berdasarkan bab yang diangkat oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, disebabkan karena seorang talib al-ilm terlalu banyak bertanya kepada syekhnya sehingga menyebabkan sang syekh jenuh, jemu dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Naam. Kemudian pada asar yang setelahnya, Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan kisah dari Amr ibn Ali rahimahullah. Beliau menceritakan, ja'a rajulun ila Yahya ibn Sa'id. Pernah satu ketika datang salah seorang mendatangi Yahya bin Sa'id rahimahullah. Naam. Yas'aluhu an ahadith. Beliau bertanya kepada Al-Imam Yahya bin Sa'id rahimahullah beberapa hadis. Wa tawwala alaihi, dan orang ini memperpanjang pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada Al-Imam Yahya bin Sa'id rahimahullahu taala, sehingga menyebabkan sang syekh jenuh, bosan, muncul kejengkelannya. Faqala lahu Yahya, maka Yahya rahimahullah memberikan perkataan kepada orang tersebut, ma araka illa khairan minni, tidaklah saya melihat engkau ini lebih baik dariku. Li annaka saqilun, karena engkau ini adalah seorang yang lebih berat, lebih kuat. Naam. Artinya boleh memberikan nasihat kepada dirinya untuk kemudian memperhatikan keadaan dirinya, letih, mungkin beda dari sisi usianya, sehingga beliau meminta agar supaya jangan memperbanyak pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ini menunjukkan kepada kita termasuk dari akhlak yang dianjurkan oleh mereka para salaf ketika sang murid melihat adanya kejenuhan dari sang guru, sehingga meminta kepada muridnya untuk mencukupkan pelajaran ataukah mungkin menghentikan pertanyaan mereka, maka termasuk dari akhlak yang baik yang seharusnya dilakukan oleh seorang talibul ilm adalah menerima arahan-arahan dari gurunya tersebut. Dia bersabar, dia bisa bertanya lagi pada kali yang berikutnya, seperti bersabarnya dahulu para salaf mendengarkan majlis-majlis hadis dari guru-guru mereka. Dalam keadaan di satu majlis terkadang mereka mendengarkan satu hadis, kemudian disambung ke pertemuan yang setelahnya. Lanjut lagi pertemuan yang setelahnya, mereka mendengarkan kadang dua hadis, paling banyak tiga hadis, berputar antara bilangan tersebut. Namun mereka sabar duduk di hadapan gurunya tersebut, sabar untuk kemudian menanti majlis yang berikutnya, dan menulis, mencatat hadis-hadis yang didengarkannya dari syekh-syekhnya tersebut. Nah, ini menunjukkan kesabaran para salaf ketika menimba ilmu, layak dan patut untuk kita meniru mereka, karena dengan sabar itulah mereka para salaf mendapatkan keberhasilan dan manfaat dari ilmu yang dipelajari oleh mereka. Kemudian pada riwayat yang setelahnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat dari Affan rahimahullah dengan sanad yang panjang dari Affan. Beliau mengatakan, kunna inda Syu'bah ibn al-Hajjaj, dahulu ketika kami berada di sisi Al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala, faja'alu yaqulun, maka orang-orang yang berada di sekitarnya terus mengeluh-elukannya dan mengatakan, ya Aba Bistam, ya Aba Bistam, ya Aba Bistam. Mereka yang berada di sekitarnya mengatakan ya Aba Bistam, memanggil Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj rahimahullah, mungkin bertanya hadis, menanyakan satu masalah. Banyak yang memanggil nama beliau rahimahullahu ta'ala. Faqala, maka ketika beliau melihat keadaan orang-orang yang berada di sekitarnya demikian, terlalu memperbanyak pertanyaan, menanyakan sesuatu kepada beliau rahimahullah. Faqala, maka beliau mengatakan, la uhadditsul yauma, saya tidak akan menyampaikan pada hari ini satu hadis kepada seseorang mangkala yang mengatakan ya Aba Bistam, wahai Aba Bistam. Yani beliau menegur agar tidak ada seorang pun yang memanggilnya. Tunggu sampai beliau menyampaikan hadis, baru kemudian mereka mendengarkan hadis yang beliau sebutkan. Tidak perlu untuk kemudian memaksa menanyakan sesuatu hadis kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Naam. Sehingga bersabar. Kalau semisal ternyata kita sebagai seorang talibul ilm, ketika bertanya kepada gurunya dengan satu pertanyaan, kemudian ternyata pertanyaan tersebut tidak dijawab, ya kan? Tidak dijawab. Mungkin pada zaman sekarang ini itu kan mudah. Seorang bertanya kepada sang guru bisa melalui WhatsApp, ya kan? Bisa melalui telepon. Telepon sekarang aja sudah gratis, ya kan? Namun hendaklah dalam perkara adab yang diajarkan oleh para salaf, ketika bertanya demikian pula berinteraksi dengan gurunya, agar kita sebagai seorang muslim yang menginginkan untuk mencontoh para salaf, agar perhatian dalam adab-adab tersebut diperhatikan, waktu gurunya diperhatikan, kondisi gurunya diperhatikan, apa aktivitas gurunya, sehingga jangan sampai nantinya dia menanyakan pertanyaan yang menyebabkan akhirnya mengganggu sang gurunya tersebut. Nah, ini termasuk dari adab yang diajarkan oleh para salafun salih. Bahkan pada pembahasan yang sebelumnya, termasuk dari adab yang baik sebelum bertanya kepada seorang muhaddits, ayya khudzal afwa, ya kan, untuk seseorang mengambil kata maaf, afan. Nah, menunjukkan dia seorang yang mutawadhi', seorang yang mutadzallil, seorang yang merendahkan dirinya, memposisikan gurunya tersebut berada di atas kadarnya dari sisi kemuliaannya, sehingga ketika dia menanyakan sesuatu masalah kepada sang guru, dia ucapkan kata al-afu, al-afwa, sebelum dia menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Naam. Kemudian pada kisah yang setelahnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat dari Utbah bin Abdullah rahimahullah, sehingga beberapa nama-nama imam-imam terkemuka dari kalangan para salaf yang beliau jengkel, sehingga meluapkan emosinya ketika melihat adanya akhlak-akhlak yang buruk dari murid-murid mereka, sebagai dalil bahwasanya dalam bab imlalu syuyukh agar benar-benar diperhatikan oleh kita sebagai seorang talibul ilm, dan menyebutkan hikmah kenapa para a'immah menulis bab ini adalah jangan sampai nantinya merubah tabiat gurunya dan menampakkan akhlak-akhlak yang buruk kepada murid-murid mereka. Nah, kemudian pada riwayat yang setelahnya, beliau menyebutkan dengan sanadnya dari Utbah bin Abdullah rahimahullah, beliau menceritakan, ra'aitu ibnul Mubarak, saya melihat ibnul Mubarak rahimahullah, seorang imam yang terkemuka pada zamannya, Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah, qad alaha 'alaihi ashabul hadis, ketika itu para pencari ilmu hadis, para orang-orang yang belajar ilmu hadis, memaksa Al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullah dengan satu pertanyaan, dengan satu permasalahan ingin dijawab, yang lain juga demikian. Naam rahimahullahu ta'ala. Kemudian disebutkan di sini fadajira, maka menyebabkan jengkellah Al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullah. Manusia sebagaimana kita manusia, ya kan, kita saja kalau diusik ini marah, manusiawi demikian. Naam. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau rahimahullah, ya Aba Abdillah tu'jar, wahai Aba Abdillah, engkau akan diberikan pahala, sabar. Ini berpahala, kata mereka, sabar. Nah, maksudnya gak usah marah, ladeni terus pertanyaan kita. Naam. Dalam keadaan beliau apa namanya, mungkin butuh istirahat, jemu, bosan dan yang semisalnya. Naam. Pada alasan-alasan yang memang kondisi keadaan manusia demikian. Faqala, maka Imam Ibnu Mubarak rahimahullah menjawab dengan jawaban al-ajru katsirun, pahala itu banyak. Pahala itu kan enggak sempit, banyak pahala itu. Wa Abu Abdurrahman wahdahu, apakah pahala yang banyak ini harus diambil oleh Abu Abdurrahman saja? Kunyah dari Ibnu Mubarak rahimahullah. Ya artinya kalau itu berpahala kan bisa lain kali, atau mungkin diberikan pahala ini kepada yang lain, jangan terus memaksakan pertanyaan ini kepada beliau rahimahullahu taala. Naam. Ini beberapa di antara asar-asar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yang menyebutkan bahwasanya hikmah di balik pelarangan seorang talibul ilm untuk dia membuat jenuh, membuat bosan para masyayikhnya adalah akan merubah watak-watak mereka yang semula berakhlak baik menjadikan akhlak yang jelek, meluapkan emosi mereka kepada murid-muridnya tersebut. Dan sebagai bentuk imlalu syuyukh adalah termasuk dari akhlak yang buruk yang dicela oleh mereka para salafun salih. Kemudian di sini disebutkan perkataan al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wa kana jama'atun min as-salafi yahtasibuna fi badlil hadis. Sekelompok dari kalangan para salaf, mereka menganggap menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu, memberikan pengajaran, arahan kepada orang-orang yang membutuhkan al-ilm, itu sebagai ladang mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga riwayat-riwayat yang di atas jangan kemudian difahamkan dan difahami oleh kita bahwasanya para salaf tersebut tidak beranggapan menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu, menyampaikan bimbingan adalah satu perkara yang tidak ada pahalanya. Tapi berbeda antara satu keadaan dengan keadaan yang tadi disebutkan. Keadaan yang di atas terkena kepada keadaan di mana sang murid-murid tersebut menampakkan akhlak-akhlak yang buruk kepada gurunya, membebani guru dengan banyak bertanya dan yang semisalnya, tidak memperhatikan kondisi kesibukan gurunya sehingga meluapkan emosi-emosi sang guru kepada murid-muridnya. Namun pada keadaan yang berbeda, mereka berpandangan menyampaikan hadis ini termasuk dari amalan yang afdal, yang mulia, yang mereka mengharapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yata'allafuna an-nasa 'alaihi, mereka mengumpulkan manusia di atas hadis tersebut. Sehingga ketika menyampaikan hadis, manusia berkumpul mendengarkan hadis dari mereka, para salaf rahimahumullahu taala. Summa jaa'a 'anhum karahatur riwayah, kemudian datang beberapa kisah dari mereka para salaf membenci ketika meriwayatkan hadis. Indama ra'au min qillati ri'ati talabah, disebabkan karena mereka melihat sedikitnya adab yang diperhatikan oleh para pencari ilmu hadis tersebut. Wa ibramihim fil mas'alah, dan keadaan mereka yang terus memaksa para salaf untuk bertanya dan minta untuk dijawab. Wa tirahihim hukmal adabi, dan mereka tidak memperhatikan adab-adab yang baik, hukum-hukum dalam beradab, berinteraksi ketika seseorang menimba al-ilm. Sehingga dengan sebab-sebab inilah para salaf membenci untuk menyampaikan hadis. Bukan dibencinya menyampaikan hadis ini pada keadaan yang lain. Naam, rahimahumullahu taala. Famin al-mahfuz 'anhum fi dzalik, termasuk dari riwayat yang terjaga dari kisah mereka tersebut adalah ma akhbarani Abu Ja'far Muhammad ibn Ja'far ibn Alan qala haddatsana Isa ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Umar At-Tumari qala sami'tu Muhammad ibn Uthman ibn Abi Shaybah yaqul haddatsana Sufyan ibn Waqi' an abihi, sehingga beliau menyebutkan kisah dari al-Imam Waqi' rahimahullahu taala. Beliau menceritakan qultu li Sufyan ats-Tsauri, saya bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ala tu hadis, tidakkah engkau menyampaikan hadis di kesempatan ini? Qal, maka beliau menyatakan man haddatsa dzalla, barang siapa yang menyampaikan hadis maka dia akan rendah. Dia akan rendah karena melihat kondisi para orang-orang yang berada di hadapannya tidak memperhatikan adab, sehingga seakan-akan ketika seorang menyampaikan hadis kepada orang-orang yang tidak beradab, dia rendah di hadapan orang-orang yang tidak beradab tersebut. Sehingga Sufyan ats-Tsauri rahimahullah di antara dari para salaf yang membenci untuk menyampaikan hadis, menyampaikan riwayah, menyampaikan al-ilm kepada mereka orang-orang yang tidak perhatian dalam bab adab ketika berinteraksi dengan guru-gurunya. Nah, kemudian pada riwayat yang setelahnya Imam Al-Khatib juga menyebutkan satu kisah dari Al-Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah. Beliau ditanya oleh Abul Fadl Ja'far ibn Muhammad ibn Abi Uthman At-Tayalisi rahimahullah. Beliau bertanya kepada Yahya bin Ma'in, lima la tuhadis, kenapa engkau tidak menyampaikan hadis? Qala, maka beliau mengatakan ana hurrun, saya seorang yang merdeka, seorang yang bebas, tidak ada yang memaksa. Tidak ada orang yang memaksa beliau untuk menyampaikan hadis. Adhabu akunu abdan, apakah saya ini harus menjadi seorang budak sehingga dipaksa untuk menyampaikan hadis dalam keadaan beliau tidak siap untuk menyampaikan hadis tersebut. Nah, kemudian yang setelahnya Imam Al-Khatib juga menyebutkan riwayat dari Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah. Beliau mengatakan man haddatha fi hadza zaman fahuwa ahmaq, barang siapa yang menyampaikan hadis di zaman, di waktu saat ini, maka dia adalah seorang yang dungu, ahmaq. Tapi ingat, riwayat-riwayat ini di bawah bab penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Sekelompok para salaf membenci menyampaikan hadis ketika melihat pada diri-diri murid-murid mereka tidak perhatian dalam bab akhlak, dalam bab adab, terkhusus ketika murid-murid mereka memaksa guru-gurunya untuk melayani mereka terus dalam setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh masing-masing murid-muridnya. Nah, kita bacakan kisah yang terakhir sebelum menjawab beberapa pertanyaan ini. Pada kisah yang terakhir dalam bab ini, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu asar dari Muhammad ibni Bishr rahimahullah atau na'am. Beliau mengatakan sami'tu Mis'ar, saya mendengarkan Al-Imam Mis'ar, beliau adalah Ibni Kadam rahimahullahu ta'ala. Naam, termasuk di antara para imam yang meriwayatkan hadis dan termasuk dari perawi yang thiqah. Naam. Rahimahullahu taala. Ini terjemahnya seingat saya pernah saya sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Beliau ini dikenal sebagai seorang rawi yang syakkakan, yang ketika meriwayatkan hadis ini ragu benar apa salah. Nah, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim rahimahullahu taala, kana Mis'ar syakkakan fi hadisih. Al-Imam Mis'ar ini dikenal sebagai seorang rawi yang ragu-ragu ketika menyampaikan hadis. Wa laisa yukhthi'u fi syai'in min hadithi illa fi haditsin wahid. Namun dengan sifat beliau ini tidak pernah beliau salah di dalam menyampaikan hadis kecuali pada satu hadis saja. Rahimahullahu taala, menunjukkan keragu-raguannya adalah keragu-raguan yang dilatar belakangi di atas periwayatan yang sahih. Naam. Nah, Mis'ar menceritakan man arada bisu'a faja'alahu Allahu muftiyan au muhaddisan. Barang siapa yang menginginkan kepadaku kejelekan, maka semoga Allah menjadikannya sebagai seorang mufti atau seorang muhaddis. Sehingga nantinya dia akan faham seperti apa kondisi seorang mufti, kondisi seorang muhaddis, sehingga diharapkan nantinya dia sadar terhadap dari perbuatannya. Rahimahullahu taala. Naam. Baik, ada pun bab yang setelahnya kita akan bacakan pada pembahasan yang berikutnya biiznillahi taala. Bismillah, ada pertanyaan di sini, bolehkah kita memalingkan pandangan atau tidak mengucapkan salam kepada ustadznya orang-orang Al-Hajuri? Jawabannya adalah seharusnya demikian. Kita menghajar mereka, dan menghajar mereka dalam bab ad-din, dalam bab al-manhaj, adalah termasuk dari perkara yang dianjurkan oleh para salafun as-salih. Bahkan ijma' mereka para ulama pada zaman dahulu untuk kemudian seorang menghajar para ahli bid'ah disebabkan karena penyimpangannya. Sehingga ketika sakit tidak dijenguk, ketika salam tidak dijawab salamnya, dan yang semisalnya. Nah, sampai nampak tobatnya. Dan hajar yang demikian adalah hajar yang disyariatkan, diharapkan darinya agar dia sadar dan bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Afan Ustaz, apakah larangan banyak bertanya juga berlaku dalam kelas-kelas belajar secara umum? Ya, secara umum demikian. Bila kita melihat sang guru dalam kondisi yang mungkin bosan, mungkin jenuh, mungkin banyak urusan, kesibukan, dan yang semisalnya. Tapi berbeda kalau semisal sang guru mempersilahkan sang murid untuk bertanya, maka silahkan bertanya kepada sang gurunya tersebut. Likulli maqamin maqal. Ini ada pertanyaan, apa hukumnya gesek-gesekan atau cabut-cabutan? Ini maksudnya ketika anak-anak diberikan makanan atau jajanan dimakan tanpa diketahui boleh apa tidak. Mungkin maksudnya rebutan. Ini dikasih, nah, Ami datang ngasih apa namanya roti biasanya kan, nah, itu rebutan, duduk langsung mencabut. Nah, ini selayaknya tidak demikian. Lebih afdal, lebih ahsan bagi seorang yang hendak memberikan hadiah untuk dia berikan kepada person-personnya. Nah, ini kamu satu, ini kamu satu, ini kamu, ya sabar. Nah, atau kalau tidak, dicari santri yang besar atau seorang yang besar, kemudian diberikan amanah untuk membagikan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, sehingga tidak perlu untuk kemudian saling berebut. Nah, karena kalau dibiarkan ditumpah begitu saja, nah, terjadilah yang terjadi. Nah, mungkin sebagian dapat plastiknya, mungkin sebagian hanya dapat coklatnya saja, mungkin sebagian dapat lukanya. Nah, ini disebabkan karena saling berebut sebagian dengan sebagian yang lain. Ini juga mengajarkan adab yang baik. kepada para santri-santri tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Wa subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.